samping jendela, lihat mereka bermain bebas, bermain bebas. Bukan enggan bergabung, bukan takut awan mendung, awan mendung, yeah. Tak terbayang yang dia pendam. Masih asik sendiri, tersenyum jari menari, kulihat dia menari. Tak pernah ada sedih, meski sesekali perih, meski sesekali perih. Tak terbayang, yeah, yang dia rasa. Oh, malam ini ingat sakit ini sebagai cahaya dalam dia. Langkahmu lovely, yang ku tahu pasti bentang cerah masa depanmu di balik mata. Tapi akhirnya pelah daya terhapus oleh senyumnya saat dia beri senyumnya. Malam ini ingat sakit ini sebagai cahaya dalam dia menari masa depanmu.